Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Al-bab at-tasi'u, bab yang ke-9, fi salati ahli al-a'dar, tentang salat orang-orang yang punya uzur. Punya uzur penghalang. Ya. Ahlul a'dar, orang-orang yang punya uzur, hum, mereka adalah al-mardha, orang-orang yang marid, orang-orang yang sedang sakit. Wal musafirun, dan orang-orang yang sedang musafir dalam safar. Wal khaifun, serta orang-orang yang sedang dalam kondisi takut. Ya. Seperti hanya dalam peperangan. Alladzina la yatamakkanuna min ada'i shalah. Alladzina la yatamakkanuna min ada'i shalah, orang-orang yang la yatamakkanun, mereka tidak memiliki kemampuan secara utuh min ada'il shalah, untuk mengerjakan sholat, karena kondisinya sedang sakit, kondisinya dalam safar, atau kondisinya sedang takut. Sehingga tidak bisa melaksanakan sholat seperti halnya orang yang sedang sehat, atau sedang mukim, atau sedang dalam kondisi aman. Nah, jadi la yatamakkanuna min ada'is sholati ala sifatil lati yu'addiha ghairul ma'dzuri, ala sifati allati yu'addiha ghairul ma'dzur, tidak punya kemampuan mengerjakan sholat dengan sifat sholat, dengan tata cara sholat yang yu'addiha, yang dikerjakan oleh ghairul ma'dzur, oleh orang yang tidak punya udzur. Jadi tidak bisa mengerjakan sholat dengan sifat sholat, tata cara sholat yang biasanya, sebagaimana dikerjakan dalam kondisi tidak ada udzur. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya udzur, yang sedang sehat, mungkin, dan dalam kondisi aman. Faqad khaffafa, maka sungguh, ya, khaffafa syari'u, penyusun syariat ini, pengatur syariat ini, Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan, anhum, atas mereka dalam tata cara pelaksanaan salat sesuai kemampuan. Fayusalluna hasba atau hasaba istita'atihim. Fayusallun, maka mereka mengerjakan sholat hasba istita'atihim, yakni tergantung kemampuan mereka. Hasaba istita'atihim, yakni sesuai kemampuan mereka. Dalilnya qala Allah taala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dalam surat Al-Hajj ayat 78. "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini kesulitan apapun. Kesulitan apapun. Ya, coba ada beberapa anak itu diperbaiki duduknya. Kenapa begini modelnya dulu di majelis? Baik. Wa qala ta'ala, jadi wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj, Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini min haraj, artinya kesulitan apapun. Haraj di sini nakirah. Ditanwin nakirah fi siyaq an-nafi. Pada konteks kalimat penafian, penepisan, didahului dengan ma, ya, ma ja'ala 'alaikum, tidaklah Allah menjadi atas kalian fi din dalam agama ini, maka secara kaidah nakirah tersebut haraj di sini itu fidul umum, menunjukkan makna umum. Jadi Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini kesulitan apapun. Waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum," bertakwalah kalian sesuai kemampuan kalian. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian, yakni laksanakan, kerjakan kewajiban sesuai kemampuan kalian. Fakullama wujidat al-masyaqqatu wujidat taisiru. Fakullama wujidatil masyaqqatu wujidat taisiru. Setiap kali ada kesulitan, masyaqqah, kesulitan, hal yang memberatkan, menyulitkan, maka wujidat taisiru, ada kemudahan, ada pemberian kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, oleh karena itu ada kaidah fikihnya, ya, al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan yang memberatkan mendatangkan, ya, kemudahan. Kemudahan itu sesuai kemampuan hamba, sehingga dia tidak dibebani di luar kemampuannya. Baik. Alif, kaifiyatu salatil marid, yang pertama, ya. Alif, kaifiyatu salatil marid, tata cara salat orang sakit. Tata cara salat orang sakit. Tadi di atas disebutkan bahwa ahlul adzar, orang-orang yang punya udzur, yang dapat mendapatkan kemudahan ya sesuai kemampuan, ya gara-gara udurnya, yaitu orang sakit, musafir dan orang takut. Nah sekarang yang pertama yaitu tentang orang sakit, tata cara sholat orang sakit. Wal maridu, orang sakit, huwa alladhi i'tallat sihhatu badani, yaitu orang yang sedang terganggu kesehatan tubuhnya, kesehatan jasmaninya sedang terganggu, yakni sedang sakit. Sawa'un kana dhalika, sama saja hal itu, kulliyan, kesehatan tubuhnya terganggu, sakit, ya jasmaninya secara menyeluruh, au juz'iyan, atau sebagian tubuhnya saja yang sakit, tidak ada bedanya. Apakah seluruh tubuhnya, sekujur tubuhnya dari ya atas kepala sampai ke telapak kaki semuanya sakit, ataukah ada sebagian anggota tubuhnya yang sakit, bukan semuanya tapi sebagiannya sakit, tidak ada bedanya. Wa yalzamul marid an yusalliya, wajib ya atas orang yang sakit, orang yang sakit terkena kewajiban, an yusalli al maktubata, mengerjakan salat maktubah, yaitu salat fardu, salat lima waktu, qaiman, dalam keadaan berdiri, dengan cara berdiri, ala ayyi sifatin kana, dengan sifat apapun, dengan tata cara apapun, sesuai kemampuannya. Yang jelas tetap pada asalnya orang sakit terkena kewajiban sholat lima waktu dengan cara berdiri. Kenapa dibatasi dengan sholat lima waktu? Karena sebagaimana telah lewat pembahasannya, sholat dengan cara berdiri merupakan rukun, sholat berdiri rukun pada sholat wajib, sholat fardu, sholat lima waktu. Adapun pada sholat-sholat sunnah, sholat berdiri bukan rukun, melainkan sunnah. Orang yang mengerjakan sholat sunnah boleh-boleh saja sholat duduk, meskipun dalam keadaan sehat, tidak punya wudhu, tetapi pahalanya setengah pahala orang yang mengerjakannya dengan berdiri. Orang yang tidak punya wudhu, dia sehat, ya, tetapi memilih mengerjakan sholat sunnah dengan cara duduk, sah, tetapi pahalanya setengah dibandingkan jika mengerjakannya dengan berdiri. Adapun sholat fardu, sholat wajib, sholat berdiri, mengerjakannya dengan berdiri rukun. Tidak sah mengerjakan sholat fardu, sholat lima waktu dengan cara duduk, kecuali jika tidak mampu mengerjakannya dengan cara berdiri. Jadi pada asalnya orang yang sedang sakit tetap berkewajiban mengerjakan sholat fardu, sholat wajib dengan cara berdiri. Bagaimanapun cara dia berdiri, selama masih mampu berdiri harus berdiri. Walau ala hayatir raki'i, liman bidhahrihi maradun, la yastati'u an yamudda dhahrahu. Walaupun ala hayatir raki'i, berdiri dengan model orang ruku, berdiri dengan model orang ruku, Bagaimana maksudnya berdiri dengan model orang ruku? Yaitu orang bungkuk. Ya. Liman liman bidhahrihi, bagi orang yang bidhahrihi, pada punggungnya marad, ada sakit di punggungnya. Ada sakit di bagian dhahr, di bagian punggungnya. La yastati'u, dia tidak mampu an yamudda dhahrahu, dia tidak mampu meluruskan punggungnya. Berdiri di atas kedua kakinya. Apa makna berdiri? Berdiri artinya, perhatikan baik-baik. Berdiri artinya menopang tubuh dengan pijakan kedua telapak kaki. Itu makna berdiri. Menopang tubuh dengan pijakan kedua telapak kaki. Jadi yang menopang tubuh adalah kedua telapak kaki yang berpijak di tanah. Nah, dia wajib berdiri dengan kedua telapak kakinya, berpijak dengan kedua telapak kakinya. Ya, tetapi punggungnya sakit, dia tidak mampu meluruskan punggungnya, maka dibungkukkan punggungnya. Jadi dia berdiri tapi modelnya benar ruku. Nah, au mustanidan ila jidar, atau dalam keadaan mustanidan ila jidar, dia bersandar ke tembok. Au amudin, atau bersandar ke tiang. Au ala asan, atau bersandar dengan tongkat. Bersandar dengan tongkat yang dipegangnya. Ya, dia sholat sedang sakit, dia masih kuat berdiri dengan berpijak di atas kedua telapak kakinya. Ya. Tetapi butuh bantuan sandaran. Dia bersandar sambil bersandar ke dinding, atau ada tiang bersandar ke tiang. Ya. Atau ada tongkat, dia bersandar, memegang tongkat dan bersandar dengan tongkat supaya tetap bisa berdiri. Ya. Selama dia masih mampu melakukan itu, maka dia lakukan itu. Nah. Meskipun seandainya sampai pada tingkatan andaikan tongkatnya diambil jatuh, artinya dia ditopang oleh tongkat. Sudah bukan ditopang oleh kedua kakinya. Jika tongkatnya diambil, jatuh dia. Andaikan tiangnya digeser, diambil, jatuh dia. Artinya tubuhnya ditopang oleh tiang. Andaikan dindingnya digeser, diambil, jatuh. Artinya memang tubuhnya ditopang oleh dinding. Sudah bukan oleh kedua telapak kakinya. Tapi dia masih mampu apabila ditopang seperti itu, sambil berdiri, tetap harus berdiri. Ya. Selama masih mampu berdiri dengan cara bersandar seperti tadi, tidak boleh memilih duduk. Tidak boleh. Apabila dia duduk padahal masih mampu berdiri dengan cara bersandar, sholatnya tidak sah. Faham? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin, apabila aku memerintahkan kepada kalian suatu perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka datangilah perkara itu, yakni kerjakanlah perkara yang diperintahkan itu, mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Hadits ini muttafaq alaih. Apa kategori baik, apa kategori, apa kriteria? Nah, apa kriteria sanggup di sini? Apa kriteria sanggup, tidak sanggup? Selama masih sanggup berdiri, mampu berdiri, berdiri. Jadi apa kriteria mampu yang dimaksud di sini? Selama masih mampu berdiri, berdiri. Sebagaimana yang telah kita dengar, jika sudah tidak mampu berdiri, terpaksa sholat duduk. Apa kriteria mampu, tidak mampu? Kriterianya adalah, karena di sini tidak dibahas, maka Anda jelaskan. Kriterianya adalah apabila dia memaksakan diri sholat berdiri, apabila memaksakan diri sholat berdiri dengan cara yang disebutkan, meskipun sambil bersandar, penyakitnya tidak akan bertambah parah. Penyakitnya tidak akan bertambah parah. Kesembuhannya tidak akan tertunda. Kesembuhannya tidak akan tertunda. Tidak akan bertambah panjang masa sembuhnya. Artinya selama dia tidak termudorotkan. Nah itu. Selama dia tidak termudorotkan dengan sholat berdiri, berarti wajib berdiri dengan cara yang kita dengar. Apa mudarat yang dimaksud? Penyakitnya. Mudarat itu penyakit tambah parah, kesembuhan semakin lama, semakin tertunda, itu mudarat. Jadi selama penyakitnya tidak bertambah parah atau semakin menunda kesembuhannya jika dia memaksa diri sholat berdiri, berarti wajib berdiri dengan cara yang disebutkan. Ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, dia masih bisa khusyuk. Dia masih bisa khusyuk sholat. Selama dia masih bisa khusyuk sholat, sholat berdiri sambil bersandar seperti yang digambarkan, dia masih bisa khusyuk, berarti wajib sholat berdiri dengan cara itu sesuai kemampuannya. Asalkan masih bisa khusyuk, itu dua kriterianya, ya. Apabila salah satu dari dua kriteria itu sudah tidak terpenuhi, berarti sudah tidak mampu sholat berdiri. Jika dia memaksa sholat berdiri, misalkan sambil bersandar, akan tambah parah penyakitnya. Kesembuhannya akan semakin lama tertunda, berarti dia tidak mampu. Berarti dia beralih ke sholat duduk. Apabila dia sholat berdiri, meskipun sambil bersandar, dia tidak bisa khusyuk. Tidak bisa khusyuk, pikirannya galau, kacau. Kapan dia segera ruku, kapan dia segera duduk, sujud, ingin cepat-cepat. Tidak bisa khusyuk dia. Itu berarti sudah tidak mampu. Sudah tidak bisa khusyuk sholatnya. Berarti sudah tidak mampu. Berarti beralih ke sholat duduk. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Fa'in lam yastati' faqa'idan. Kemudian apabila tidak mampu sholat berdiri, maka dia sholat dengan cara duduk. Apa tadi kriteria tidak mampu berdiri? Hah? Bukan berarti benar-benar tidak mampu berdiri, tapi tidak mampu berdiri dalam arti jika dia memaksakan diri berdiri, apa tadi? Penyakitnya semakin parah, kesembuhannya semakin tertunda, makin lama. Atau jika dia memaksakan berdiri, dia tidak bisa khusyuk. Berarti sudah tidak mampu berdiri, maka hendaknya sholat duduk. Fa in lam yastati' fa ala janbin. Kemudian apabila dia tidak bisa sholat duduk, maka hendaknya duduk, hendaknya sholat ala janbin, dengan cara berbaring di atas lambung, di atas lambung tubuh, sisi tubuh bagian samping lambung. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain, salli qa'iman, salatlah dengan cara berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, apabila tidak sanggup, tidak mampu salat dengan cara berdiri, fa qa'idan, maka salat dengan cara duduk. Fa in lam tastati'. Kemudian apabila tidak mampu salat duduk, fa ala janbin, maka salatlah dengan cara berbaring di atas lambung. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Kriteria tidak mampu salat duduk sama dengan kriteria tidak mampu salat berdiri. Jika dia memaksa salat duduk, penyakitnya semakin parah, kesembuhannya semakin lambat, tertunda. Atau dia tidak bisa khusyuk, berarti beralih ke salat dengan cara berbaring di atas lambung. Baik. Bagaimana caranya salat duduk? Bagaimana model duduknya? Bebas. Yang rajih, bebas. Bisa duduk iftirash, ya, seperti hanya duduk antara dua sujud, iftirash, atau sholat tarabbu, yakni duduk tarabbu, duduk bersila, bebas. Mana yang afdol, mana yang lebih utama? Tergantung mana yang lebih mudah baginya. Yang mana yang lebih mudah baginya, lebih membuat dia khusyuk sesuai kondisi sakitnya, apakah duduk bersila atau duduk iftirash atau selainnya, maka itulah yang lebih utama baginya. Adapun hadis bahwa Nabi alaihissalatu wassalam, hadis Aisyah bahwa Nabi alaihissalatu wassalam salat duduk dengan cara duduk bersila, ada kelemahan. Ada kelemahannya. Jadi karena ini adalah rukhsah, keringanan, yang namanya keringanan, mana yang lebih mudah bagi pelakunya, itulah yang lebih utama baginya. Kemudian berbaring di atas lambung, sama. Mana yang lebih utama, di atas lambung kanan atau lambung kiri? Sama jawabannya. Yang lebih utama adalah mana yang membuat dia lebih khusyuk, yang lebih mudah bagi dia, yang lebih mudah pelaksanaannya sesuai kondisi sakitnya. Itulah yang lebih utama. Jika lebih mudah baginya di atas lambung kanan, itu yang membuat dia lebih khusyuk, itulah yang afdal. Jika di atas lambung kiri, itu yang lebih mudah baginya membuat dia lebih khusyuk, itulah yang afdal. Karena Nabi alaihissalatu wassalam pada hadis Imran bin Husain ini, Nabi memutlakkan perintahnya dengan mengatakan fa in lam yastati' fa qa'idan, apabila tidak mampu salat berdiri maka salat duduk, dengan cara duduk mutlak, duduk, tidak ditentukan mana yang lebih utama. Fa in lam yastati' fa ala jambin, kemudian apabila tidak sanggup salat, tidak mampu salat duduk, maka salat di atas lambung. Dimutlakkan oleh Nabi salat berbaring di atas lambung, tidak ditentukan lambung kanan atau lambung kiri. Ini artinya tergantung kondisi sakitnya. Mana yang lebih utama baginya, itulah yang lebih, mana yang lebih mudah baginya, lebih khusyuk baginya, maka itulah yang lebih utama. Kecuali apabila sama saja bagi dia berbaring di atas salat, berbaring di atas lambung kanan atau berbaring di atas lambung kiri, sama saja bagi dia, sama-sama mudah, sama-sama khusyuk, maka yang lebih utama di atas lambung kanan. Maka yang lebih utama di atas lambung kanan. Nah, karena secara umum Nabi alaihissalatu wassalam pada hadis yang sahih, yu'jibuhu tayamun, menyukai, ya, memulai dengan yang kanan. Ya, fi tuhurihi, pada bersucinya, fi tarajjulihi, pada ketika menyisir rambutnya, tana'ulihi, ketika memakai sandal, watuhurihi, ketika bersuci, wafi sya'nihi kulli, dan seluruh urusannya. Urusan yang baik-baik. Ibadah sholat adalah urusan yang baik. Jadi diutamakan yang kanan. Sebagaimana pula Nabi SAW, jika tidur ya, maka di atas lambung kanan. Tayyib. Ini menunjukkan ada yang kanan didahulukan. Jadi ketika sama saja mudahnya khusyuknya yang kanan di atas lambung kanan atau lambung kiri, maka dipilih lambung kanan. Tayyib. Penjelasan dalilnya secara rinci kalian bisa baca buku yang sudah saya tulis, panduan syar'i cara bersuci, ada di sana lengkap nukilan khilaf dalil, ya penjelasannya lengkap di sana. Apa yang saya sampaikan adalah itu adalah rangkumannya. Nah, secara singkat. Baik. Kemudian fa in ajiza an dhalik, kemudian apabila dia tidak mampu dari itu semua, kulli an dhalika kulli, jika dia tidak mampu dari itu semua, shalla, hendaknya dia sholat, ala hasbi halih, semampunya, yakni tergantung keadaannya, ala hasbi halih, tergantung keadaannya, atau ala hasabi halih, yakni sesuai keadaannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. At-Taghabun ayat 16. Wala tasqutu sholatu, dan tidak gugur kewajiban sholat. La tasqutu sholatu, tidak gugur kewajiban sholat. Anil marid, dari orang yang sakit, selamanya, madama akluhu thabitan, madama akluhu, selama akalnya thabitan, masih ada, selama akalnya masih ada, selama dia masih berakal, selama dia masih sadar, maka tidak gugur kewajiban sholat itu. Hatta, hingga law sallaha, sekiranya dia mengerjakan sholat itu bil imai, dengan cara isyarat, dengan cara isyarat, dia sudah tidak bisa rukuk, sudah tidak bisa sujud, bisanya gerakan-gerakan itu diganti dengan isyarat kepala, maka tetap harus dikerjakan meskipun dengan al imai, yakni isyarat, dengan isyarat. Liqudratihi, karena kemampuan dia, ala dhalik, atas hal itu, ma'an niyati, bersama niat, disertai niat. Jadi gerakan aslinya, gerakan asalnya sholat, ya, ruku, sujud, sudah tidak bisa dikerjakan, itu diganti dengan isyarat, isyarat kepala disertai dengan niat. Diniatkan mengerjakan ruku itu, diniatkan mengerjakan sujud itu, tapi secara gerakan sudah tidak, hanya diganti dengan isyarat, tapi diniatkan itu ruku, kemudian diganti dengan isyarat. Jadi sujud diganti dengan isyarat, dengan niat bahwa itu untuk sujud. Tayyib. Wa yumi'ul maridul musalli, dan orang yang sakit memberi isyarat, orang sakit yang mengerjakan sholat memberi isyarat, ya, jalisan, dengan cara duduk, dia sholat duduk, fir ruku'i, dalam ruku', was sujud, dan sujud, biroksihi, yumi'u biroksihi, memberi isyarat dengan kepalanya, ima'an, ya, dalam bentuk isyarat sebagai pengganti gerakan rukuk dan sujud. Jadi ketika dia sholat duduk, dia sudah tidak mampu rukuk, dia sudah tidak mampu sujud di tanah, maka rukuk dan sujudnya diganti dengan ima birroks, dengan isyarat kepala. Seandainya dia masih bisa sujud, maka sujud, tetap sujud, meskipun sholat duduk tetap sujud. ya. Namun ketika sudah tidak mampu, ya, dengan isyarat kepala. Caranya isyarat untuk sujud lebih rendah isyarat kepalanya dibandingkan isyarat untuk rukuk. Ini jika memang sudah tidak mampu rukuk dan sujud. Selama masih mampu rukuk dan sujud, dia sholat duduk, tetap rukuk. Tetap rukuk. Ya. Tayyib, jika tetap sujud di tanah, ketika tidak mampu maka diganti dengan isyarat. Tayyib, wa yaj'alu sujuda, dan menjadikan sujud akhfadha, lebih rendah minar ruku'i, daripada isyarat rukuk. Jadi misalkan isyarat rukuknya begini, kepalanya merundukkan kepala begini serendah ini misalkan, maka isyarat untuk sujudnya lebih ke bawah lagi. Gitu. Tayyib, fa idza ajiza anil ima'i bi ra'sih, jika sudah tidak mampu sholat dengan isyarat kepala sebagai pengganti rukuk dan sujud, auma'a bi'ainihi, dia ganti dengan isyarat mata, kedipan mata. Jadi jika rukuk dia tutup sedikit matanya gitu, jika sujud lebih tertutup lagi begitu. Tapi pendapat ini salah, pendapat ini lemah. Yang rajih tidak ada isyarat dengan mata. Tidak ada dalam gerakan sholat. Pada gerakan-gerakan sholat biasanya tidak ada sama sekali gerakan mata. Yang ada hanya gerakan kepala. Seperti halnya ketika ruku, ya, kepala turun, ya. Ketika tidak kepala naik. Ketika sujud kepala turun ke tanah sujud. Itu memang ada gerakan kepala dalam sholat. Ketika tidak mampu ruku dan sujud, diganti dengan isyarat kepala seperti gambarkan tadi. Adapun mata, tidak ada gerakan mata dalam sholat. Ketika sudah tidak mampu isyarat kepala, maka beralih ke gerak isyarat mata, pendapat itu lemah. Yang rajih, langsung beralih ke niat. Sholat dengan niat tanpa isyarat. Hanya niat dan bacaan. Hanya niat dan bacaan. Niatkan berdiri, baca Al-Fatihah. Niatkan ruku, baca zikir ruku. Dan seterusnya, niatkan sujud, baca zikir sujud. Tanpa gerakan dan isyarat. Gerakan mata, isyarat mata sudah tidak bisa mewakili. Menurut pendapat yang rajih. Wallahu a'lam. Terus sementara ini, kita akan lebih memperdalam lagi insyaAllah tambahan. Supaya lebih jelas pada pertemuan yang akan datang. Nah. Fadlul subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.